السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب tentang orang yang tidak puas, tidak menerima sumpah dengan Allah Jalla wa'ala. Maksud dari bab ini, beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa orang yang tidak rida dengan sumpah yang dilakukan dengan nama Allah Jalla wa'ala, maka dia telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, secara umum demikian, akan tetapi nanti ada rincian dari penulis. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: la tahlifu bi abaikum, man halafa billah falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyarda, wa man lam yarda falaysa min Allah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: janganlah kalian bersumpah dengan nenek moyang kalian, demi ayahku, demi ibuku, demi kakekku, demi ya ini dan itu dari nenek moyangnya. Kenapa? Karena bersumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan, sebagaimana yang telah kita lewat ya hadisnya pada pertemuan ya lalu. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah berbuat syirik atau melakukan sebuah kekufuran. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan kalau ada yang bertanya apa kafarahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan falyaqul la ilaha illallah. Hendaknya ia segera atau seketika itu mengucapkan la ilaha illallah apabila ya tersebutkan olehnya nama selain Allah di dalam sumpahnya. Maka Nabi menyatakan hendaknya ia langsung mengucapkan la ilaha illallah, itu merupakan kafarahnya. Man halafa billah falyasduq, barang siapa yang bersumpah dengan Allah dengan nama atau sifat-sifatnya maka hendaknya ia jujur ya. Karena berdusta dengan nama Allah Jalla wa'ala itu jauh lebih keji daripada berdusta ya, berdusta dengan selain nama Allah tanpa bersumpah. Ingat ya, inciannya tanpa bersumpah. Karena kalau bersumpah dengan selain nama Allah itu sudah syirik. Tapi yang kita sebutkan tadi adalah bahwa berdusta dengan nama Allah, yaitu bersumpah dengan nama Allah dan dia berdusta, itu dosanya jauh lebih besar daripada dia berdusta ya. Biasa ya. Adapun jika dia bersumpah dengan selain nama Allah kemudian juga berdusta, maka ini kejelekan di atas kesyirikan ya, dosa maksiat dan juga dosa kesyirikan. Qala falyasduq, hendaknya dia jujur di dalam sumpahnya. Wa man hulifa lahu billah falyarda, ya, barang siapa yang disumpahkan untuknya dengan nama Allah Jalla wa'ala, misalkan ada orang yang dituduh, kemudian yang menuduh tidak bisa mendatangkan bukti, kemudian yang dituduh menyebutkan nama Allah ya. Nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia ridha dengan sumpah orang tersebut. Afwan sebentar. Ya. Wa man lam yarda falaysa min Allah, barang siapa yang tidak ridha dengan sumpah yang menyebutkan nama Allah dalam hal yang orang tersebut dituntut untuk bersumpah, maka dia bukan dari golongan Allah, bukan dari Allah. Allah berlepas dirinya ini sebagai ancaman dari Allah Jalla wa'ala kepadanya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala: munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, sisi kesesuaian kesinkronan bab ini dengan kitab tauhid, kitab yang kita kaji berjudul kitab tauhid. Dan di sini beliau membahas tentang hendaknya seorang itu ya merasa cukup menerima sumpah dengan nama Allah, ya, dan tidak menerima sumpah dengan nama Allah merupakan bentuk penyelisihan terhadap nilai-nilai tauhid. Maka jika ada yang bertanya kenapa bab ini dibahas dalam kitab tauhid, karena alasan di atas anna 'inda ar-ridha bil halifi billah yunafi kamal at-tauhid. Tidak ridha-nya seseorang terhadap sumpah yang diarahkan kepadanya dengan nama Allah, maka sungguh sikap ia tersebut bertentangan dengan kesempurnaan atau meniadakan kesempurnaan tauhid. Kenapa? Lidilalati ala qillati ta'zimi ar-rabbi jalla jalaluh. Karena berarti dia kurang mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Karena telah kita lewati pada pertemuan yang lalu bahwa sumpah dengan nama Allah adalah bentuk pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala seorang tidak menerima sumpah dengan nama Allah yang datang dari orang lain yang dituntut untuk bersumpah, berarti dia tidak menerima atau kurang di dalam mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Apabila sebagian manusia menerima pernyataan orang lain yang mengatasnamakan seorang raja, mengatasnamakan seorang gubernur, ya, dia menerimanya, mempercayainya, maka kenapa ia tidak menerima ya, perkataan atau sumpah yang dengan nama Allah Jalla wa'ala. Apakah selain Allah, para gubernur, para raja, para presiden, para perdana menteri, mereka lebih agung daripada selain daripada Allah Jalla wa'ala? Mereka harus lebih ditakuti daripada selain Allah Jalla daripada Allah Jalla wa Ala? Tentunya tidak. Nah, ini sisi pelanggaran atau sisi meniadakan kesempurnaan tauhid atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid dari orang yang tidak menerima sumpah dengan nama Allah Jalla wa Ala. Qala bab an jaa fi man ila akhiri ay min al-wa'id. Maksudnya ancaman al-halif al-qasam, sumpah. La tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama-nama nenek moyang kalian. Nahyun anil qasam bil aba, ini adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bersumpah dengan nama-nama nenek moyang. Li'anna huwal ma'ruf 'indahum wa la mafhuma lahu, karena orang Arab itu dahulu biasa bersumpah dengan nama-nama nenek moyang mereka, demi ayahku, demi kakekku, ya. Bukan berarti kalau dengan selain nama nenek moyang boleh, walaupun dengan selain Allah Jalla wa Ala. Tentunya tidak. Qala li taqaddumi nahyi 'anil qasam bi ghairi Allahi mutlaqa. Karena larangan bersumpah dengan selain Allah itu telah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang secara mutlak. Falyasduq hendaknya ia jujur. Maksudnya wujuban ta'ziman lil yamini billah. Ini adalah sebuah kewajiban. Seorang harus jujur, wajib jujur di dalam sumpahnya dengan nama Allah Jalla wa'ala sebagai pengagungan ia kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, apabila dia tidak berani berdusta atas nama presiden, atas nama gubernur, maka kenapa dia berani bersumpah atas nama Allah Jalla wa'ala? Apakah ya selain Allah harus lebih ditakuti, selain Allah harus lebih diagungkan, nah, daripada Allah Jalla wa'ala? Tentunya tidak. Nah, walaupun telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta dosanya jauh lebih kecil daripada sumpah dengan selain nama Allah dan dia jujur, karena sumpah dengan selain nama Allah adalah syirik, sedangkan dusta hukumnya maksiat. Nah, qala li anna sidqa wajibun, karena bersikap jujur adalah wajib. Walau lam yuhlif billah, walaupun dia tidak bersumpah dengan nama Allah, fa kaifa idza halaf bihi, apalagi kalau dia sudah membawa nama Allah, harus lebih jujur lagi. Qala falyarda, hendaknya dia ridha, maksudnya wujuban ta'ziman lil yamini billah, ini sebuah kewajiban dalam rangka pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala sebagai pengagungan kepada sumpah yang menggunakan nama Allah tersebut. Wahada amun fid da'awa wa ghairiha, ini umum mencakup dalam tuduhan-tuduhan dan selainnya. Misalkan ya, kita bertanya seorang murid, seorang guru, dia melihat muridnya kok terlambat masuk kelas, ya, dia menyatakan, ya, kenapa kamu terlambat? Si murid menyatakan, wallahi tadi perut saya sakit Pak Ustaz, ya. Maka hendaknya dia terima pernyataan muridnya tersebut, ya, hendaknya dia terima pernyataan muridnya tersebut. Atau contoh yang lainnya, seseorang dituduh mencuri dengan suatu tuduhan mencuri ataukah yang lainnya. Kemudian yang menuduhnya tidak bisa mendatangkan bukti. Kemudian yang dituduh itu bersumpah dengan nama Allah, membela dirinya bahwa dia tidak mencuri dan dia dikenal sebagai orang yang jujur, bukan sebagai pendusta, ya, maka sumpahnya itu harus diterima. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Seorang yang menuduh harus mendatangkan bukti, harus mendatangkan saksi atau bukti. Dan orang yang dituduh, ya, wajib bersumpah, ya, wajib bersumpah. Sudah dituduh, enggak ada bukti, enggak ada saksi, kemudian yang dituduh bersumpah bahwa dia tidak melakukannya, maka pernyataannya itu diterima. Ya, andai kata dia berdusta, maka kita serahkan dia kepada Allahu Jalla wa'ala, bukan karena kita membenarkan dia 100%, tetapi karena pengagungan kita kepada Allah tatkala orang tersebut sudah membawa nama Allah dan kita tidak melihat dia dusta. Nah, walaupun sedikit ada keraguan di dalam hati kita terhadapnya. Qala ma'na al-hadis ijmalan, ma'na hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas secara global adalah yanha sallallahu alaihi wasallam anil halifi bil aba'i li'anna al halifa ta'zimun lil mahlufi bihi wa ta'zimu haqqun lillahi subhanah. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sumpah dengan nenek moyang karena sumpah dengan selain sumpah itu adalah bentuk pengagungan, bentuk pengagungan kepada yang ia gunakan namanya untuk dalam sumpahnya, dan pengagungan dengan sumpah itu hak murni Allah Jalla wa'ala. Dan telah kita ketahui bersama bahwa memalingkan hak Allah Jalla wa'ala kepada selainnya adalah bentuk kesyirikan. Thumma ya'muru man halafa billahi an yakuna sadiqa fima yahlifu alaih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang bersumpah dengan nama Allah agar dia jujur di dalam sumpahnya dengan nama Allah. Karena shidqa mimma aujabahu Allah 'ala 'ibadihi mutlaqan, karena jujur adalah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada seluruh hamba-hambanya secara umum di dalam sumpah maupun di luar sumpah. Fa kaifa idza halafu billah, maka tentunya ketika mereka bersumpah membawa nama Allah harus lebih jujur lagi. Wa ya'muru sallallahu alaihi wasallam an hulifa lahu billahi fi khusumatin aw ghairiha an yarda bil yamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memberikan perintah kepada orang yang diarahkan sumpah untuknya, ya, karena dia telah menuduh orang lain tanpa bukti, kemudian orang lain tersebut bersumpah dalam suatu pertikaian atau kayak yang lainnya, hendaknya dia ridha menerima sumpah orang lain tersebut yang menggunakan nama Allah Jalla wa Ala. Kenapa Nabi perintahkan kita untuk menerima sumpah tersebut? Li'anna dhalika min ta'zimillah, karena itu merupakan bentuk sebagai pengagungan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Summa yubayyinu sallallahu alaihi wasallam al-wa'id shadida fi haqqi man lam yarda bil halifi billah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ancaman yang begitu keras terhadap orang yang tidak ridha, tidak menerima sumpah dengan nama Allah. Karena ذلك يدل على عدم تعظيمه لله, karena sikap ia tersebut tidak menerima sumpah yang diarahkan kepadanya dengan nama Allah adalah bentuk tidak adanya pengagungan dia atau kurangnya pengagungan dia kepada Allah Jalla wa Ala. Ini makna hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di atas secara global. Qala munasabatul hadis lil bab, sisi kesinkronan kandungan hadis di atas dengan bab ini adalah anna fihi alwa'id shadida fi haqqi man lam yaqna' bil halifi billah. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut terdapat ancaman yang keras terhadap orang yang tidak puas, tidak menerima sumpah dengan nama Allahu Jalla wa Ala. Qala ma yustafadu min alhadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, al-wa'idu syadidu fi haqqi man lam yaqna' bil halifi billah. Wajib ancaman keras terhadap orang yang tidak menerima sumpah dengan nama Allah. Ya, seperti dia menuduh orang lain, dia melakukan suatu kejelekan, tetapi dia yang mengharuskan had ditegakkan kepadanya ataukah tidak? tetapi dia tidak dapat mendatangkan bukti atau saksi, kemudian orang lain tersebut bersumpah dengan nama Allah, ya, maka hendaknya dia menerima sumpahnya walaupun ada keraguan di dalam hatinya terhadap orang tersebut, ya, sebagai pengagungan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, wujubus sidqi fil yamin, wajibnya bersikap jujur di dalam sumpah. Ya, kalau ada yang berkata, bukankah ya, kejujuran itu sesuatu yang diperintahkan walaupun di luar sumpah, kita katakan na'am. Ya, di luar sumpah jujur adalah suatu kewajiban. Di dalam sumpah dengan nama Allah harus lebih jujur lagi, lebih wajib lagi. Na'am. Qala tahrimul kadhibi fil yamin. Haram berdusta di dalam bersumpah. Haram berdusta di dalam sumpah. Ya. Dan berdusta di dalam sumpah dengan nama Allah lebih besar dosanya daripada berdusta, ya, berdusta dengan tanpa menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, husnul dhanni bil muslim ma lam yatabayyan khilafu. Hendaknya berbaik sangka kepada muslim selama tiada indikasi, tiada bukti yang mengharuskan kita berburuk sangka, ya, kepadanya. Ya, dia mengeluarkan suatu pernyataan untuk membela dirinya, untuk membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan yang ada, ya, atau dia bersumpah untuk suatu berita yang dia sampaikan, maka hendaknya kita berbaik sangka kepadanya. Apalagi dia telah bersumpah dengan nama Allah selama, kata Syekh, malam yatabayyan khilafu, belum jelas, belum terlihat hal yang bertentangan dengan fakta darinya. Ya, beda halnya jika kita memiliki bukti yang pasti bahwa dia dusta, maka tidak wajib kita menerima, ya, sumpahnya tersebut, walaupun sumpahnya itu dengan nama Allah Jalla wa'ala. Nah, yang kelima, wujubu tasdiqi man halafa billahi idha kana min ahli al-iman. Wajib menerima, membenarkan orang yang bersumpah dengan nama Allah apabila dia orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Dan ini dirinci oleh para ulama, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan faedah di dalam At-Tamhid, syarah kitab tauhid dalam pembahasan ini, saya bacakan, ya. Kata beliau, wa amma bin nismati lil mahluf lahu fa hal yalzamu an yusaddiqa am la. Apabila seseorang diarahkan suatu sumpah dengan nama Allah kepadanya, ya, apakah dia harus membenarkan orang yang bersumpah dengan nama Allah tersebut ataukah tidak? Kata Syekh, al-mas'alatu la takhlu min ahwali khamsin. Dirinci, ada lima kondisi orang yang bersumpah itu. Ya. Yang pertama, an ya'lam kadhibah. Dia tahu bahwa orang yang bersumpah tersebut dusta. Fala ahadun yaqul innahu yalzam tasdiquh. Maka tidak ada satupun orang yang berkata dari kalangan ulama bahwa sumpah orang yang bersumpah tersebut harus dibenarkan. Ya, udah jelas-jelas dia mencuri. Ya, buktinya jelas, saksinya ada. Tiba-tiba dia bersumpah, demi Allah aku gak nyuri. Harus percaya lo. Ingat lo, Syekh Abdul Wahab dalam matan kitab itu menyatakan orang yang gak meneri sumpah dengan nama Allah itu diancam dengan ancaman yang keras lo. Kita katakan benar. Jika yang bersumpah tersebut tidak dipastikan berdusta, inti dusta. Ya, kita katakan. Jelas, ya? Yang kedua, kata Syekh, an yatarajjaha kadhibu, fa kadzalika la yalzam tasdiq. Ada kemungkinan jujur dan ada kemungkinan dusta, tetapi kemungkinan dia dusta jauh lebih kuat. Ya, indikasi dia dusta jauh lebih kuat. Apa indikasinya? Yang pertama, sehari-hari yang orang tersebut dikenal dusta dalam bicara. Ada orang yang memang, ya, dikenal dusta. Ya, sebagian orang karena sudah terbiasa dengan dusta dan dusta sudah menjadi pemanis lisannya, dia berdusta dalam hal-hal yang tidak menguntungkan dirinya sekalipun. Bahkan sebagian orang rela berdusta walaupun dengan dusta tersebut dia terugikan, dan kalau dia tidak berdusta justru dia beruntung. Kali ini sudah terlalu parah, ya. Sebagian orang berdusta dalam hal-hal yang tidak menguntungkan dirinya. Kalau dia tidak berdusta tidak termudharatkan, dan kalau dia berdusta tidak beruntung, bahkan dia justru berugi dengan dustanya. Tetapi tetap milih dusta. Kenapa? Karena dirinya udah buruk, ya, yeah? Jiwa yang buruk. Nah, Allahul Musta'an. Ini juga tidak harus dibenarkan. Yang ketiga, an yatasawal amran fahadhi yajibu tasdiquh. Kemungkinan jujur dan dustanya itu sama, 50-50. maka ini wajib diterima sumpahnya dengan nama Allah tersebut, yang dengan menggunakan nama Allah tersebut. Yang keempat, an yatarajjaha shidquhu fayajibu an yashduq. Ada kemungkinan dusta dan ada kemungkinan jujur, tetapi kemungkinan jujurnya jauh lebih dominan, lebih besar, maka ini juga wajib dibenarkan sumpahnya. Yang kelima, an ya'lam shidquhu fayajibu an yusaddiqah. Dia tahu bahwa orang yang bersumpah tersebut jujur, maka wajib dia menerima sumpahnya. Nah, ya. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza fil umuri al-hisiyah. Ini adalah dalam perkara-perkara duniawi, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang terlihat. Amal umur asyara'iyyah fi babi tahakkum fayajibu an yardha bil yamin wa yaltazim bi muqtadaha li anna hadha min babi ridha bil hukm syar'i wa huwa wajib. Adapun dalam perkara-perkara syar'i, ya, dalam bab ya ke mahkamah, ya, seperti masalah talak, ya, masalah menuduh istrinya berzina dengan orang lain sementara dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, di dalam Islam itu hukum mula'anah, mereka bersumpah, ya, dengan nama Allah Jalla wa'ala sebanyak 5 kali. Si suami yang menuduh bersumpah dengan nama Allah bahwa dia benar dalam sumpahnya, dan si istri pun bersumpah dengan nama Allah sebanyak 3 kali bahwa dia tidak melakukannya, dia jujur, dan yang menuduhnya itu dusta, itu suaminya. Kemudian setelah itu mereka dipisahkan, maka dia harus menerimanya. Nah, karena sudah ada ketentuan dalam syar'i, dan itu sebagai bentuk ridha terhadap hukum syar'i, dan itu wajib. Dan itu wajib. Nah, dalil yang menerangkan kepada kita bahwa tidak harus diterima dan dibenarkan sumpah orang yang bersumpah dengan nama Allah karena kita tahu dia dusta adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam pembahasan Al-Qasamah dari Rafi' bin Khudaij dan Sahal ibnu Abi Hasnah. Ketika sahabat yang mulia Huwaisah dan Muhayyisah, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan saudara mereka yang terbunuh dan terlihat yang didapatkan terbunuh di suatu daerah yang dekat dengan Yahudi, maka Nabi sallallahu mereka memperkarakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Tubri ukum Yahud bi 50 yaminan." Yahud harus bersumpah sebanyak 50 kali dan harus kalian terima. Mereka akan bersumpah bahwa mereka tidak melakukannya. Maka para sahabat menjawab, "Kaifa narda ya Rasulullah bi aymanil Yahud?" Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami menerima sumpahnya orang-orang Yahud? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fa aqarrahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik." Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan mereka tersebut. Maksudnya, tidak harus menerima sumpah orang-orang yang diketahui dia dusta, ya, dan tidak jujur walaupun sumpahnya itu dengan nama Allah jalla wa ala. Berikutnya, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala, bab qaulillah, bab qaulu ma syaa Allah, bab qauli ma syaa Allah wa syit, bab tentang ucapan ma syaa Allah wa syit. Sebenarnya ucapan ini, ya, terkait ucapan yang ini dan yang semisal dengannya, ini telah beliau bahas di bab-bab sebelumnya, akan tetapi beliau sebutkan kembali di sini karena ada beberapa poin yang penting untuk diketahui untuk menyempurnakan pembahasan ini. Kata beliau, wa'an Qutailah, dari Qutailah, anna Yahudiyan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi't wa taquluna wal Ka'bah. Sesungguhnya kalian melakukan kesyirikan dalam ucapan kalian. Kalian mengucapkan Masya Allah wa syi'at. kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taquluna wal Ka'bah. Dan kalian juga berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan para sahabatnya jika mereka ingin bersumpah agar bersumpah dengan nama Allah dan mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah yaitu Allah. Ya, yang tadinya wal Ka'bah, demi Ka'bah, hendaknya ya ditambah dengan Rabb menjadi wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabb Ka'bah yaitu Allah, maka tidak menjadi syirik lagi. Wa yaqulu, agar mereka mengucapkan masyaallah tsumma syi'. Ya, tidak membarengkan kehendak manusia makhluk dengan kehendak Allah. Ya, dan andai kata dia menyebutkannya, maka boleh dengan syarat disebutkan dengan kata tsumma yang bermakna tertib bahwa kehendak makhluk tersebut ya mengikuti kehendak Allahu jalla wa ala. Ya, ini tidak kita jelaskan panjang lebar lagi karena telah kita lewati pada beberapa pertemuan yang lalu secara rinci. Rawahu an-Nasa'i wa shahahahu. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah dzakara hadha al-yahudiyyu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ba'd al-muslimin yaqum fi shirk al-asghar hina ma tasduru minhu hadhihi al-alfaz allati dzakaraha. Seorang Yahudi menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sebagian kaum muslimin di masa itu yang jatuh ke dalam syirik kecil. Yang jatuh ke dalam syirik kecil karena mungkin baru masuk Islam, ya. Ya, tatkala mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang disebutkan oleh Yahudi tadi, contohnya Masya Allah, Wasyid, ya, Warab wal Ka'bah, faqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tibarihi min asyirk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membenarkan vonis Yahudi tersebut bahwa ucapan tersebut adalah mengandung kesyirikan. Wa arsyada ila isti'mali lafdhil ba'idi min asyirki bi an yahlifu billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan bimbingan agar menggunakan kata-kata yang jauh, yang selamat dari syirik, dengan yaitu bersumpah dengan nama Allah semata, bukan dengan selain Allah. Wa an ya'tufu masyi'atal 'abdi 'ala masyi'atillah, agar mereka menggunakan huruf ataf tsumma tatkala menyebutkan kehendak makhluk ya dengan kehendak Allah jalla wa ala, dengan menyatakan masyaallah tsumma syi'at, ya, atau tsumma syaa fulan, bukan masyaallah wa syaa fulan. Kenapa? Karena tsumma dia bermakna li tartib wa tarahi, tartib yang kedua di setelah yang pertama, wa tarahi yang menunjukkan yang datang setelah tsumma itu setelah kata yang disebutkan sebelum tsumma, berbeda dengan waw yang waw ya wa ya, dia tidak menunjukkan tertib, bahkan memberikan kesamaan hukum antara kata yang disebutkan sebelum wa waw dengan kata yang disebutkan setelahnya sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Litakuna masyiatul 'abdi tabi'atan li masyiatillah, agar menjadi jelas, terlihat jelas bahwa kehendak hamba itu mengikuti kehendaknya Allah jalla wa ala, berbeda tatkala dia gabungkan dengan huruf waw, masya Allah wa syaa fulan, ya, dengan itu dia telah mengesankan kesamaan, ya, kesetaraan antara kehendak Allah dengan kehendak selainnya dari kalangan makhluk. Qala munasabatul hadits lil bab anna fihi bayana anna qawla ma syaa Allah wa syirk. Sisi kesesuaian hadis di atas untuk bab ini adalah karena di dalamnya ada penjelasan bahwa ucapan masya Allah wa syaa adalah syirik, ya, adalah syirik, yaitu karena membarengkan kehendak Allahu jalla wa ala dengan selain kehendak Allah. Nah, dari kalangan makhluk. Qala ma yustafadu min al-hadits, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, anna qaula ma syaa Allah wa syaa, bahwa ucapan ma syaa Allah wa syaa atau ma syaa Allah wa syaa fulan wal halifa bi ghairillah, dan bersumpah dengan selain Allah syirkun, adalah syirik, itu syirik kecil, ya, yang kecuali jika dia mengagungkan selain Allah tersebut seperti pengagungan dia kepada Allah, maka menjadi syirik besar. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra al-yahudiyya ala i'tibarihima min asyirk, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis di atas membenarkan anggapan Yahudi tersebut bahwa ucapan dua ucapan tersebut adalah syirik. Nabi membenarkan, ya, anggapan Yahudi tersebut bahwa kedua ucapan tersebut adalah ucapan yang mengandung syirik kepada Allah Jalla wa'ala karena menggunakan selain Allah di dalam sumpahnya, atau karena membarengkan selain Allah dengan kehendak Allah, kehendak selain Allah dengan kehendaknya. Yang kedua, ma'rifatul Yahudi bisyirkil asghar, bahwa orang-orang Yahudi, ya, di antara, ada di antara mereka yang tahu, yang paham tentang syirik kecil, bahkan juga apalagi syirik yang yang besar, karena memang mereka telah diutus kepada mereka Nabi Musa, ya, dan kaum Nasara Nabi Isa yang mengajak kepada tauhid dan mencegah masyarakat dari syirik, karena itu merupakan tugas seluruh para nabi dan para rasul, dan merupakan intisari dakwah para nabi dan para rasul. Jadi seluruh umat manusia, ya, di muka bumi ini dari semenjak Nabi Nuh alaihi salam dan sebelumnya tentunya Nabi Adam alaihi salam, semua mereka diseru kepada la ilaha illallah, untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan memahami maknanya, menjalankan rukun-rukunnya, konsekuensinya, dan mereka semuanya diperingatkan dari bahaya syirik, ya, tanpa terkecuali. Dari semenjak terjadi kesyirikan di atas permukaan bumi ini pada kaum Nabi Nuh alaihi salam sampai datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, semua umat manusia, ya, telah diseru, telah diajak kepada tauhid dan dilarang dari kesyirikan, tanpa terkecuali orang-orang Yahudi. Apalagi orang-orang Yahudi yang Allah katakan walladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Semua orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah diberikan Alkitab, Taurat dan Injil, mereka mengenal, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kejujuran amanahnya beliau, bahwa mereka yakin dia adalah sebagai nabi mereka yang benar, karena mereka telah mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Namanya orang kepada anak kandung enggak mungkin ragu, ini anak saya atau bukan, ya. Jangan-jangan dia anak orang. Enggak mungkin ragu. Walaupun ada yang sangat mirip dengan anaknya, tetap dia tahu yang mana anaknya. Demikianlah pengetahuan ahlul kitab tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak meragukan sedikit pun akan kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata Allah, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sebagian dari mereka memang menyembunyikan kebenaran, ya, dalam keadaan mereka telah tahu, sebagaimana sebagian orang sekarang. Mereka tahu, ya, dengan penuh keyakinan tentang tauhid, ya, tidak bolehnya syirik, tentang kewajiban mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah, dan wajibnya meninggalkan bid'ah, tahu hukum riba itu haram, ya, ini itu dan haram, karena mereka sudah menuntut ilmu, ya, sudah menghafal hadis, bahkan melewati hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, ya, tetapi karena hawa nafsu, ya, sebagian mereka karena khawatir ketokohannya hilang, ya, popularitasnya hilang, ya, khawatir dibuli oleh jamaahnya, ya, khawatir followernya bakal berkurang, ya, yang like bakal berkurang, ya, subscribe akan semakin berkurang. Allahul musta'an, ya. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Yang ketiga, fahmul insani idza kana lahu hawa. Fahmul insani idza kana lahu hawa. Pemahaman seorang insan, ya, apabila dia memiliki, ya, hawa, ya, keinginan, ya. Wallahu a'lam bishawab, apa yang dimaksud oleh Syekh Shalal Al-Fauzan dengan ucapan beliau ini, fahmul insani idza kana lahu hawa. Ya, mungkin maksudnya karena Yahudi di sini menginginkan sesuatu, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memahaminya, ya, ya, menerima ucapan dia tersebut tatkala dia punya suatu keinginan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keinginan dia tersebut dapat memberikan bimbingan kepada para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, qabulul haqq mimma ja'a bi wa in kana aduwan mukhalifan fid din. Wajibnya menerima kebenaran dari siapa saja yang membawanya, walaupun dia adalah musuh yang bertentangan dengan agama kita. Contohnya di sini Yahudi. Wajib menerima kebenaran. Al-haqqu dalatul mu'min. Aina wajadaha akhadaha. Kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun ia mendapatinya, hendaknya ia mengambilnya. Datang hadis dengan makna ini, tetapi sanadnya tidak sahih dalam sanad dalam Sunan Ibnu Majah, tetapi maknanya sahih. Akan tetapi perlu dibedakan antara menerima menerima kebenaran yang disampaikan oleh seseorang, walaupun dia sesat, walaupun dia menyimpang, bahkan dia kafir, tetapi dipastikan yang dia sampaikan itu adalah kebenaran sesuai dengan agama kita, wajib kita terima, walaupun yang menyampaikannya Yahudi atau Nasara, apalagi yang menyampaikannya seorang mukmin. Ini perlu dibedakan antara hal ini dengan hal yang sebagian duat hizbiyun menyamarkannya terhadap orang lain, yaitu mempelajari, mencari kebenaran. Ya, mencari, mempelajari, atau dengan mana lain berguru, ya. Itu berbeda dengan sikap menerima kebenaran dari siapapun dia. Kebenaran wajib diterima walaupun yang menyampaikannya Yahudi, Nasara, Majusi atau kafir-kafir lainnya. Adapun berguru, mencari, mempelajari kebenaran tidak boleh dicari, tidak boleh dipelajari, tidak boleh duduk bersimpuh kecuali kepada seorang guru yang telah diketahui akan keselamatan akidahnya, telah diketahui kemumpunannya dalam ilmu agama, telah diketahui ya selamatnya manhaj dia dalam beragama. Ya, dengan diketahui dia belajar kepada para ulama atau guru murid-murid para ulama yang selamat akidahnya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru min ayna ta'khudhu dinakum." Ilmu adalah agama kalian. Hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bergaul, yang menjadikan orang yang baik sebagai teman duduk kita, dan guru ya adalah orang yang sering bersama kita. Tatkala dia sesat, maka kita akan terpengaruh dengannya. Ya, oleh karenanya para ulama dahulu, di antaranya ulama tabi'in, di kalangan tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin, menyatakan kanu la yas'aluna 'anil isnad fakamma wal falamma waqa'atil fitnah fas'aluhu in kana min ahli sunnah qabiluhu wa in kana min ahli bid'ah wal ahwa'i radduh. Dahulu sebelum terjadi munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang ahlul bid'ah, mereka tidak menanyakan sumber sanad ilmu. Kalau ada yang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, ya, maka langsung diterima. Tetapi setelah munculnya ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya, menyuruh kepada syirik, bid'ah, hawa nafsu, maka mereka mulai, ya, menanyakan sanad sumber. Jika yang menyampaikan ilmu tersebut dikenal sebagai ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka menerimanya. Dan jika ia dikenal sebagai ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, maka mereka menolaknya. Ini ucapan Muhammad bin Sirin. Nah, karena kemudian dari sisi logika yang sehat dan ilmiah, seorang ketika pergi ingin duduk bersimpuh di hadapan seorang guru untuk mengambil ilmu kepadanya, maka hakikatnya dia sedang yang menyerahkan dirinya untuk didoktrin, untuk menerima doktrin ideologi yang disampaikan kepadanya. Sehingga dia akan menerima apa yang disampaikan kepadanya. Tidak mungkin dia bisa memilah-milahnya. Ya. Kalau dengan dia beralasan, saya ambil baiknya dan saya ambil buruknya, berarti kamu bukan sedang belajar, sedang menilai, sedang menjadi hakim. Berarti engkau lebih berilmu, ya, daripada orang yang menyampaikan hal tersebut. Sehingga engkau bisa memilah ini yang benar, ini yang salah. Ya. Sedangkan ia sedang belajar. Berarti sudah wajib ngajar, bukan belajar lagi kalau sudah seperti itu. Nah, kemudian juga alasan lainnya, karena pengambilan ilmu itu dibangun di atas kepercayaan. Tatkala kita duduk bersimpuh di hadapan seorang yang menyampaikan ilmu, berarti kita sudah percaya dengan ucapan-ucapannya. Ya. Kalau tidak percaya, mana mungkin kita duduk di hadapan yang menerima dan mendengarkan kajiannya. Kan begitu. Nah, kalau ya sudah menerima, membenarkan, iya, ya, berarti kita akan menerima setiap hal yang akan dia sampaikan. Ya. Nah, kalau dia sampaikan tersebut suatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, itu akan masuk ke dalam hati kita dalam keadaan kita tidak tahu. Nah, kalau kita berkata, oh saya sudah tahu itu sesat, nah, kalau sudah tahu dia sesat, kenapa percaya kepadanya? Kan begitu? Iya. Ini hal yang perlu diperhatikan, ya. Jangan terkena syubhat, ambil baiknya, burang buruknya, ya. Atau dengan alasan kebenaran itu diterima dari manapun dan dari siapapun, kita katakan benar. Terkait kebenaran wajib diterima, walaupun yang menyampaikannya adalah Yahudi, Nasara, dan Majusi. Adapun untuk mempelajari, mencari, dan berguru, maka tidak diambil, tidak dipelajari, ya, kecuali kepada orang yang dikenal, ya, kejujurannya. Ya, dia dikenal akidahnya lurus, dikenal, ya, dia lah belajar kepada guru-guru yang selamat akidahnya. Oleh karena Imam Malik menyatakan ada beberapa, ya, golongan yang tidak boleh diambil ilmu darinya. Ya. Yang pertama, an sahibi al-bid'ah, ya, la ya'riful hadith. Dia ahli ibadah tetapi tidak memahami hadis Nabi. Tidak tahu hadis. Asal menyampaikan saja itu hadis sahih atau dhaif. Yang kedua, kata Imam Malik, an sahibi hawang yadu'ila ilaihi, pelaku bid'ah. Ya, ahlul bid'ah, ahlul hawa, yang menyuruh kepada bid'ahnya. Yang berikutnya adalah anil fasiq al-mudhir fisqah. Seorang yang pelaku maksiat secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan dia pelaku maksiat, kefasikan. Ya. Yang keempat, kata beliau, wa'an kadhiba fi hadithin nas. Orang yang dikenal suka berdusta ketika berbicara dengan manusia, walaupun tidak pernah didapatkan atau belum didapatkan, dia berdusta dalam hadis Nabi. Dengan diketahui dia sering berdusta ketika berbicara dengan manusia, kata Imam Malik, ya, jangan kamu ambil ilmu darinya. Sebagai bentuk kehati-hatian, ya, jangan sampai nanti dia berdusta dalam menyampaikan hadis Nabi, kita pun menerimanya dalam keadaan kita tidak tahu itu adalah hasil dari dustanya. Yang kelima, annasyirk al-asghar la yukhriju minal millah. Syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Yang keenam, al-ibtia'adu 'anil alfadhil mukhillati bil aqidati wastibdaliha bil alfadhil bayyinati 'anil syirki billah. Kewajiban menjauhi, meninggalkan kata-kata, ucapan-ucapan yang merusakkan akidah dan menggantikannya dengan lafaz-lafaz yang selamat dari kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Yang ketujuh, annal alima idza naha an syai'in fa innahu yubayyinul badil alladhi yughni 'anhu idza amkan. Bahwa seorang alim hendaknya apabila dia melarang manusia dari sesuatu agar dia menerangkan penggantinya yang mencukupkan orang tersebut dari hal itu. Idza amkan, jika memungkinkan. Contohnya kita seperti ini. Jangan bersumpah dengan selain nama Allah. Solusinya apa? Bahan penggantinya siapa? Bersumpah dengan nama Allah. Mungkin kita sebutkan penggantinya. Ya, kita katakan jangan baca zikir ini, zikir itu setelah sholat lima waktu. Karena itu tidak ada tuntunan dari Nabi. Kita berikan penggantinya. Penggantinya apa? Adalah konteks-konteks zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Idza amkan, jika memang ada penggantinya. Ya. Tapi kalau tidak, ya, maka jangan pula kita ciptakan bid'ah baru. Ya. Jelas? Dan hal yang perlu diperhatikan, bahwa para ulama, para da'i, dan para penuntut ilmu agama, kewajiban mereka adalah menyampaikan hukum Allah. Ya. Jangan dituntut mereka harus memberikan solusi. Kalau tidak bisa memberikan solusi, jangan menyampaikan agama Allah. Dengan alasan, ya kalau bilang riba haram, berikan dong solusi untuk saya, biar saya keluar dari pekerjaan yang haram. Eh, enak aja lu begitu, emang lu siapa? Ya kan? Ya kalau begitu enggak akan bisa kita sampaikan nanti agama Allah. Ya, ada 100 orang, ya, bekerja di diskotik misalkan. Riyadun billah dia PSK, wanita pun zina. Ya. Berarti jangan dong katakan zina itu haram kepadanya karena Anda belum bisa mencarikan pekerja lain untuknya. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Syekh, ya. Barakallahu fik. Dan itu pun masih bisa diberikan solusinya. Dia bertakwa kepada Allah, solusi syar'i, solusi yang lainnya. Dia bekerja mencari pekerjaan, ya, yang halal, ya, walaupun kecil, ya, pendapatannya, karena itu akan lebih berkah, akan lebih membahagiakan dia di dunia dan akhirat kelak. Yang kedelapan, anna nahya an syirki 'ammun la yusluh minhu syai'un hatta bil Ka'bah allati hiya baitullah fi ardhihi fa kaifa bi ghairiha. Larangan dari syirik itu berlaku umum. Tidak boleh ada sesuatu, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Contohnya bersumpah dengan selain Allah. Walaupun dengan Ka'bah yang merupakan rumah Allah yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, apalagi dengan selain Ka'bah. Ya. Yeah. Karena syirik tidak boleh dilakukan untuk Allah dengan siapapun dan dengan apapun. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan kepada Allah dengan apapun, dengan nabi, dengan malaikat, dan dengan selain mereka. Tidak boleh seorang bersumpah dengan nama Nabi, dengan malaikat, ya, apalagi dengan selain mereka. Karena bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik, dan berbuat syirik hukumnya haram, ya, dengan apapun dan dengan siapapun. Tidak boleh Allah disekutukan. Yang kesembilan, dan ini yang terakhir, isbatul masyiati lillah wa isbatul masyiati lil 'abd wa annaha tabi'atun li masyiatillah. Penetapan kehendak bagi Allah. Ini bantahan terhadap kaum Mu'tazilah. Ya. Wa isbatul masyiati lil 'abd, dan penetapan masyiah, kehendak bagi hamba. Ya, bahwa dia diberikan kehendak oleh Allah. Sehingga jangan dia beralasan, nah, saya sudah terpaksa melakukan. Yalah, kamu melakukan itu kan atas kehendakmu. Wa anha tabi'atun li masyiatillah, akan tetapi kehendaknya para hamba mengikuti kehendaknya Allah. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah rabbul alamin. Faedah tambahan dari ana, dari hadis di atas, adalah pentingnya hadir, ya, di majlis ilmu agama, dan pentingnya kita bergaul, ya, berada di sisi orang-orang yang memiliki ilmu agama. Karena dengan kita berada di sisi mereka, kita akan mendapatkan penambahan ilmu, dan kita akan mengetahui haram dan kelirunya suatu kebiasaan yang sudah berjalan di tengah-tengah manusia yang selama ini belum kita ketahui itu keliru. Contohnya di sini, ya. Tatkala mereka duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menyampaikan kepada mereka bahwa tidak boleh mengucapkan wal Ka'bah, demi Ka'bah, karena itu syirik kepada Allah, karena sumpah harus dengan nama Allah. Dan banyak bidang-bidang ilmu, ya, yang terkadang tidak didapatkan dan dipahami dengan sempurna kecuali tatkala kita duduk bersama orang-orang berilmu sambil ngopi bareng, ya, atau duduk santai, yang terkadang penjelasan yang seperti itu tidak kita dapatkan secara lugas, sempurna dan mudah dipahami di majelis ilmu agama. Ya, contohnya ketika safar, ya, fikih-fikih safar menjadi jelas dan gamblang untuk kita terkala kita safar dengan orang yang berilmu, sehingga kita benar-benar paham tentang jamak salat di dalam safar, apa itu jamak taqdim, apa itu jamak ta'khir, apa itu qasar, ya. Naam, wallahu taala alam bis-shawab, ya. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada sore hari ini, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, wallahu alam bis-shawab. Sebelum kita tutup, adakah pertanyaan yang telah masuk? Baik, tidak ada, ya. Jika demikian, maka kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.